bulan latihan, bulan perubahan dan penyempurnaan, bulan pengendalian tambah iman. Jadikan kami dalam kebenaran dengan meniru generasi tauladan, rasul dan sahabat yang dijanjikan. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Oh Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ramadan, bulan penghayatan, bulan ketaatan dan keyakinan, bulan penyelesaian dari Tuhan. Moga kita dapat rasa bertuhan. Ramadan mengajarkan kita menahan diri dari lapar dahaga, menjadikan kita hamba bertakwa agar kita dapat hidup bahagia. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Oh Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ramadan, kau datang membawa rahmat, bulan berlimpah berkat, iblis setan diikat. Ini saatnya jadi manusia akhirat. Bulan Ramadan penuh makna, bukan hanya menahan lapar dahaga. Semoga ku lalui dengan sempurna dan memberi cahaya kepada jiwa, menjadikan kita hamba bertakwa yang pantas berhari raya. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Oh Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bulan Ramadan, bulan ampunan.